Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari al-jawazim dan kita telah mengetahui bahwa al-jawazim terbagi dua, jazim li fi'lin wahid dan jazim li fi'l lain. Adapun jazim li fi'lin wahid, semuanya berbentuk huruf kecuali tolab. Untuk tolab diperselisihkan apakah bisa menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Pendapat jumhur ahli nahwu bahwa tolab tidak bisa menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Kalaupun ada, sebetulnya itu yang menjazmkan adalah ada tusyak berupa in jazim di fi'il lain yang membuang fi'il syaratnya. Adapun sebagian ahli nahwu berpendapat bisa tolak menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya dengan dua persyaratan. Yang pertama, fi'il mudhari tadi tidak boleh menggunakan fa'ul jaza. Yang kedua, fi'il mudhari tersebut merupakan jawaban dari pernyataan tolak tersebut. Selanjutnya, al-mas'alatu al-khamisah, al-jawazim li fi'lain ala arba'ati anwa'in. Ambil-ambil yang menjazmkan dua fi'il mudhari terbagi menjadi empat kelompok. Al-awwal harfun bittifaq wa wa'in. Yang pertama disepakati sebagai huruf, anggotanya adalah in. Al-thani harfun al-asah wa huwa idma. Yang kedua disepakati sebagai dipilih sebagai huruf menurut pendapat yang paling sahih, yakni idma. Berarti idma ini diperselisihkan. Ada yang berpendapat idma itu isim, tapi yang paling sahih idma itu huruf. Atsalis ismul bittifaq. Yang ketiga disepakati sebagai isim, wahuwa man, ma, mata, ayun, aina, ayana, anna, haitsuma. Arabi ismun alal asah wahuma wahuwa mahma. Yang keempat isim menurut pendapat yang paling sahih, yakni mahma. Mahma berarti diperselisihkan. Ada yang berpendapat Mahma itu huruf, tapi yang paling sahih Mahma itu isim. Wasumiyatil jawazim di fi'lain adawatis syart wal fi'l al-awwal al-majzum syartan wal fi'l al-thani al-majzum sawab al-syart. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari disebut adawatus syart. Fi'il mudhari pertama yang jazm disebut fi'il syarat. Fi'il mudhari kedua yang jazm disebut jawab syarat. Naam. Al-mas'alatu as-sadisa al-jawazim li fi'lain ahad asyar. Amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Ini kalau dirinci jumlahnya 11. Dari 4 kelompok tadi kalau digabung jadi satu total 11. Wahuwa al-awwal in. Yang pertama ialah in. Nahwu qawli ta'ala iya sya' yudhibkum. Jika Allah berkehendak maka Allah akan melenyapkan kalian semua. In ada tu syarat. Tajzimu fi'lain menjazmkan dua fi'il mudhari. Yasa fi'lu syarat. Yudhibkum jawab syarat. Tsani ma nahwu qawli ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Ma ada tu syarat. Tajzimu fi'lain. Taf'alu ini fi'il mudhari pertama yang jazm fi'il syarat. Jazmnya bihadfin nun. Karena termasuk al-amthalatul khamsah. Ya'lamhullah, ya'lam ini fi'il mudhari kedua yang jazm jawab syarat. Atsalis man nahwu qawli ta'ala may ya'mal su'an yujzabi. Para siapa yang melakukan dosa pasti akan dibalas. Ya'mal fi'il syarat yujza jawab syarat. Jazmnya dengan membuang huruf akhir atau huruf ilat. Rabi' mahma nahu wa annaka mahma ta'muril qalba yaf'ali. Wa annaki ya mahma ta'muril qalba yaf'ali. Di mahma adat syarat ta'muri fi'il syarat jazm dengan membuang nun. Yaf'al jawab syarat. Sesungguhnya engkau kapanpun memerintah hatimu, hatimu selalu melakukannya. Al-khamis idma nahu idma takum akum. Takum fi'il syarat, akum jawab syarat. Jika kamu berdiri, aku juga ikut berdiri. Sadis ayun nahu qawli ta'ala ayyamma tad'au falahul asma'ul husna. Apapun yang kalian gunakan untuk berdoa maka bagi Allah nama-nama yang baik. Naam. tad'u fil sa'd falahul asma'ul husna jawab sa'd. As-sabi' mata nahu mata aba'il imama ta'rifuni. Mata ada tu syarat. Aba jawab syarat ta'rifu jawab syarat. Ya, ada fi'il syarat ta'rifu jawab syarat. Kapan aku melepas imamahku, kalian pasti mengenaliku. Athamin ayyana nahu fa ayyana ma ta'dil birrihu tanzili. Dimanapun angin berhembus, engkau akan singgah di situ. Ta'dil fi'il syarat tanzil jawab syarat. Ayyana ada syarat. Atasi ayna nahu qawli ta'ala ayna ma taqunu yudrikul baut. Dimana saja kalian berada, pasti kematian akan menjumpai kalian. Takunu fi'il syarat yudrik jawab syarat. Aina ada syarat. Di ma yang masuk pada ada syarat semuanya mazaidah, ya, seperti mahma, idma, ayyama, ayyanama, aynama, ya. Al-ashir anna nahu fa'asbahtu anni ta'tiha tastajir biha. Fa'asbahtu anna ta'tiha tastajir biha. Jadi anna termasuk adat syarat. Ta'ti fi'il syarat tastajir biha. Tastajir jawab syarat. Al-hadi asyar haithuma lahu haithuma tastaqim yuqaddir lakallah. Dimanapun engkau lurus atau istiqamah, maka Allah akan menakdirkan keberhasilan untukmu. Tastaqim fi'il syarat yuqaddir jawab syarat. Al-mas'alatu as-sabi'ah dhakara sahibu ala jurumiyah fil jawazim kaifama nahu kaifama taf'al af'al wal jazmu biha madhabul kufi. Penyusun matan ala jurumiyah yakni Ibnu Ajurum menyebutkan dalam daftar jawazim lafad kaifama. Contoh kaifama taf'al af'al, bagaimanapun yang kamu lakukan, aku akan melakukan hal yang sama. Yang menganggap kaifama itu termasuk jawazim adalah madhab kufah. Nah, sedangkan dalam utamimah tidak disebutkan, ya, berarti penyusun lebih condong ke pendapat selain kufah. Adapun dalam matan ala jurumnya kaifama disebut karena memang Ibnu Ajurum masyhur mengikuti madhab kufah. Taib al-mas'alatu al-thaminah qad yujazamu bi'idha fi daruratis syi'ri. Pakai fi ya, apa ya? Terkadang idza menjazmkan fi'il mudhari dalam darurat syi'r kaqaulihi istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal, merasa cukuplah dengan apa yang diberikan oleh Rabbmu berupa kecukupan, dan jika engkau ditimpa kesulitan, kemiskinan, kekurangan, maka berbaik sangkalah dengan Allah. Tusib fi'il syarat fata jamal, jawab syarat, tapi dalam darurat syair saja. Nah, al-mas'alatu at-tasi'ah yajibu iktiradul jawab bilfa'i fi sab'ati mawadi. Jawab syarat wajib diberi fa', disebut fa'ul jazak, di 7 tempat. Jadi kalau dilihat tadi contoh, ada sebagian yang sudah menetapkan, seperti contoh ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna, falahu al-asma'ul husna, jawab syarat ada fa'nya ya. Kapan jawab syarat itu harus dikasih fa', fa'ul jazak atau fa'ul jawab? Ada 7 tempat. Al-awal al-jumlah al-ismiyah. Jika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, nahu in tajtahid fa'anta fa'iz, in ada syarat, tajtahid fi'il syarat, fa'anta fa'izun, mubtada khobar mahal jazm, jawab syarat. Tapi wajib kasih fa' ya, fa'anta fa'iz. Wa minhu qawlu ta'ala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. In adat syarat, yamsas fi'il syarat, fa huwa ala kulli syai'in qadir, wa mutada qadirun khobar, jumlah ismiyah, mahal jazm, jawab syarat, wajib dikasih fa ya, fahuwa. Tsani al-jumlah al-fi'liyah allati fi'luha talabi, itu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berupa fi'il talab, fi'il amr atau fi'il nahi. Contoh in jaa zaidun fala tabribhu, jika Zaid datang maka jangan kamu pukul. Fala tabribhu, jawab syarat, jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il, yang fi'ilnya berupa talabi yaitu fi'il nahi, fala tabribhu, maka dikasih fa'ul jazak. Wa minhu qawlu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, fattabi'uni, jawab syarat, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, tapi fi'ilnya berbentuk talab, fi'il amr, maka wajib dikasih fa', fattabi'uni. Tsalis al-jumlah al-fi'liyah allati fi'lu wa jamid, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid. nahu in tajtahid fa asa an tafuz. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka semoga engkau atau sukses. Fa'asa antafuza. Asa fi'il jamid ya, jumlah fi'liyah. Tapi fi'ilnya jamid, itu asa. Asa, nikma, bi'sa, sa'a, itu jamid semua. Kalau jawab syarat berbentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, maka wajib dikasih fa. Fa'asa antafuza. Arabi. Al-jumlah al-fi'liyah allati fi'luha makrunun bima an-nafiyah. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan ma'nafiyah. Ini bukan contohnya ini. Tajtahid ini tertulis fala tandam, salah ya, diganti in tajtahid fama tandam. Jadi jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan ma'nafiyah. In tajtahid fama tandamu. Jika engkau sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan menyesal. Al-khamis al-jumlah al-fi'liyah allati fi'luha makrunun biqad. Ini jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan qad, maka wajib dikasih fa. Nahu in tajtahid in istahada Zaidun, in istahada Zaidun faqad faza. Jika Zaid bersungguh-sungguh, maka sungguh dia akan beruntung. Sadis al-jumlah al-fi'liyah alati fi'lu wa makrun bilan an-nafiyah. Jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan lan an-nafiyah. Nahu qawli ta'ala wa ba yaf'alu min khairin falayyukfaru. Ada fa'nya ya, karena jawab syaratnya jumlah fi'liyah diiringi dengan lan nafiyah. Asabi al-jumlah al-fi'liyah allati fi'luha makrun bi harfi tafis as-sin wa sawfa. Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan huruf tafis, yaitu sin dan sawfa. Nahu in tajtahid fa sawfa tafuzu. in tajtahid fasatafuzu insyaallah. Qad nadhama ba'duhum hadhihi al-bawadi, sebagian ahli nahwu membikin bait syair atau nadhom tentang tempat-tempat yang wajib memakai fa'ul jazak. Faqal ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabima waqad wabilan wabitangfisi. Ismiyah berarti jawab syaratnya berapa jumlah ismiyah. Talabiyatun berarti jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya tolab. Wabijamidi, jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid. Wabima, jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan manafiah. Waqad, jawab syaratnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan qad. Wabilan, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya disertai dengan lan, nafiyah. Wabitangfisi, jumlah fi'liyah yang fi'ilnya diiringi dengan huruf tanfis, yaitu sin atau saufa. Nah, ini memudahkan menghafal 7 tempat jawab syarat wajib diberi fa'ul jaza. Al-Asyrah, masalah ke-10. Ya juzu badalul fa'i bi'idha al-fuja'iyah idha kanal jawabu jumlatan ismiyatan. Boleh fa'ul jaza diganti posisinya dengan idha fuja'iyah jika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Khusus ya, kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah wajib dikasih fa'ul jaza, atau fa'nya diganti dengan idha fuja'iyah. Nahu qali ta'ala wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idha hum yaknatun. Jika kejelekan menimpa mereka dengan sebab ulah tangan-tangan mereka, tiba-tiba mereka berputus asa. Idza hum yaqnatun, hum mubtada yaqnatun khabar, jumlah ismiyah jawab syarat tapi tidak pakai fa'ul jaza karena fa'ul jazanya diganti dengan idza fuja'iyah. Jadi yang bisa fa'ul jazaknya diganti dengan idha fuja'iyah hanya yang berbentuk jumlah ismiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-jawazim ya. Taib.